Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam engkang sangat kaula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muka pengaosan menika membawa manfaat kagem kula saha panjenengan sedaya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, menungsa urip niku Pak, wonten ing donya niku rata-rata menginginkan satu keistimewaan yang dia terima sebagai perlakuan dari orang lain, termasuk saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Menungso niku sangat bangga kalau dia itu ada di atas orang lain. Dalam segi napa mawon? Wong alim niku bangga karena dia punya ilmu di atas orang lain. Orang kaya, dia bangga punya kekayaan karena ada di atas kekayaan orang lain. Tonggo-tonggone sudah duwe sepeda pancal, paling dukur sepeda motor, awake montore buk. Lho koyo ngiten iki kan sudah tradisi. Sudah kebiasaan menungso ngeten iki. Wong seneng ngeten iki pun kebiasaane. Sudah kebiasaannya orang senang seperti ini. Wong katene rabi, nyaluk wong wedok wayu. Salah ayu soge. Konon kata kabarnya, arek wedok sing dijaluk wong niku wau sudah diminta oleh belasan orang, tapi ternyata mereka ditolak semua. Hanya awake tok sing diterima. Lu wong ngoten niku akeh-akeh bongo. Koyok-koyok rumoso awake niku sing paling apik. Rumoso awake niku sing paling ganteng. Saniki pertanyaane, iya ta pancene ngono ta? Ngaten lho nggih. Orang kaya itu merasa dia gembira karena di atas orang lain. Apakah betul seperti itu? Wong pinter ya bangga karena kepintarannya ada di atas orang lain. Apa memang seperti itu? Artinya betul-betul dia pinter di atas orang lain. Jaluk anake wong sing areke niku ayu dijaluk wong pirang-pirang puluh ndak diterima, dijaluk awake kok diterima, dia bangga. Ngerasa dhek niku awake wong sing ganteng. Apakah memang panjenengan sampean niku pantes menyandang predikat ganteng utawa mboten? Saniki monggo kita lanjutaken pengaosan kitab hikam. Saniki tutuk datang nomor 97, tapi saderenge niki wonten cerita. Cerita niki dipunaturake dening Al-Hikayah Al-Masyhurah Al-Marwiyah An Abi Yazid Al-Bastami. Wonten cerita yang diriwayatkan saking Abi Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu. Haddasa Yahya ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Yahya bin Mu'ad niku nate cerita annahu sak temeni Yahya iku yarohu ro'ahu fi ba'di musyahadatihi ing dalam setengahe piro-piro musyahadae Yahya mim ba'di sholatil isya awit mangsane sholat isya ila tulu il fajri hingga metuni fajar mustaufizan hale senden ala suduri kodamahi rafi'an akhmisaihi ma'akibaihi anil ardi dariban bidaknihi ala sodrin syakison bi'ainahi la yatrufu. Nate satu saat dalam sebuah pengalamannya Yahya bin Mu'ad niku ningali ulama gede sing jenenge Abu Yazid Al-Bastami. Itu pemandangan disaksikan mulai habis sholat isya sampai subuh. ketok Abu Yazid Al-Bustami niku nyenden nang gegere telamaan lorone lunggu jungkung ngeten rafi'an akhmisaihi ma'a akibaihi anil ardi dhe ngangkat kentol lorone lan tungkae saking bumi dariban bizaknihi landing kluaken dagune nang dodo ningali motone dingkluk mari ngono terus sujud ketika waktu sahur fa'atola diduwawakno sujud ini summa ko ada mongko nuli lunggu nah ketika lunggu niku Abu Yazid ndungo ndungo ning ngeten Allahumma inna qauman talabuka do Gusti sak temene wonten kaum niku nyuwun datang panjenengan kepingin iso mlaku ana ndek ndukure banyu wal masya fil hawa lan kepingin ngawang ana ndek awang-awangan faradu bidzalika akhire nang panjenengan diparingi setelah diparingi mereka itu senang wa inni a'udzubika tapi kula mboten blas mboten kepingin ngawang niku Gusti kula mboten kepingin iso mlaku ana ndek ndukure banyu kula ya ndak kepingin iso ngawang male wonten wa inna qauman talabuka wonten kaum jaluk datang panjenengan ingin diberi beberapa keistimewaan fa'ataitahum tayyal ardi faradu bidzalika akhire teng panjenengan kaum niku dikai ilmu tayyul ardi iso ngelempit bumi perjalanan jauh hanya bisa ditempuh dengan beberapa detik saja mereka itu senang menerima perlakuan istimewa saking panjenengan sing koyok ngoten dikai iso melaku cepat seneng wa inni a'udhu min dhalika kulo mboten burun Gusti kulo mandar muka didoakan saking koyok-koyok niku mboten kepingin kulo kepingin iso melaku ono ndek ndukure banyu mboten iso ngawang ono ndek ndukure ni awang-awangan mboten iso toyul ardi kulo mboten konten maneng wa inna kauman tola buka fa'ataitahum ono kaum nyuwun keistimewaan datang panjenengan akhirnya datang panjenengan dipun paringi simpenane bumi donga nang Gusti Allah kepingin oleh rezeki sing akeh akhirnya nang Gusti Allah dikai emas murni emas 24 karat dikai petang kebo tanpa kerja tanpa apa-apa dia minta langsung iso ketekanan oleh emas petang kebo mereka senang dengan perlakuan seperti itu tapi kula mboten Gusti kula mboten kepingin emas petang kebo kula ndak kepingin apa-apa Gusti onten malih kaum jaluk datang panjenengan sebuah keistimewaan akhirnya kaum panjenengan dipun paringi kepanggih kali Nabi Khidir krono dhek ketemu karo Nabi Khidir dia ngerasa bangga karena bertemu dengan hamba Allah yang namanya Nabi Khidir yang banyak punya keistimewaan mereka senang kepetuk kali wong-wong gede kepetuk karo Nabi Khidir kepetuk karo para ulama seneng tapi kula nuwun sewu Gusti kula mboten kepingin blas kaya-kaya ngoten niku ya Allah sampai diitung nang Yahya karomah karomai aulia sing disebut nang Abu Yazid Al-Bastami ketika habis melaksanakan sujud pada waktu hampir subuh niku kira-kira wonten 20 lebih karomai para wali sing disebut tapi Abu Yazid mboten kepingin mari ngono suwe-suwe dadi Abu Yazid niku noleh nang Yahya Yahya naam ya sayyidi nggih kula mutmata anta hahuna jawab dawuh ni Abu Yazid Al-Bustami kon wis suwe ta ana kene artine berarti kon niku ro nang dongaku kultu munduhin nggih suwe kula ana mriki pun wau kula krungu sembarang nang donga sing sampean omongno mang kula krungu sampean niku ndak kepingin ngeten ndak kepingin ngeten ndak kepingin ngeten kula ru kabeh akhire meneng Abu Yazid Al-Bustami niku meneng terus Yahya bin Mu'ad niku cerita ya sayyidi hadisni bi syai'in kula sampean critani napa Gusti sampean critani kula Kiai Abu Yazid Al-Bustami critane sampean sing kira-kira kula niku iso adem. Ya wis. Lek panjene kon njaluk cerita tak critani. Diceritani teng Abu Yazid Al-Bustami. Uhaddisuka bisai'in yasluhu laka. Aku bakal cerita nang suwiji-wiji sing pantes kangge awakmu. Lek ndak pantes kok ndak tak critakno. Dadi critane Abu Yazid niku Al-Bustami cerita datang Yahya bin Mu'ad dengan cerita yang kira-kira bisa dicerna oleh Yahya bin Mu'ad. Mboten berlebihan critane. Kadang-kadang kula kali panjenengan lak suka terbawa oleh emosional kita. Jadi cerita krono ilmu kita niki dukur bercerita kepada masyarakat awam sing diceritakno masalah internet. Ya ndak ngerti apa-apa ya. Ini cerita nang wong awam niki diceritakno ya kaya kula ngeten, wong awam ana. Sing diceritakno kendil, pacul, lempak, galeng ngoten tok lho, aja dukur-dukur cerita iku ndak ngerti sing ngrungokno. Adkhalani fil falakil asfal. Fadawwarani fil malakuti sufla. Aku tahu. Jari Abu Yazid Al-Bastami nang Gusti Allah iku dilebokno nang cakrawala sing paling ningsor. Bumi sing paling ningsor, aku dijak keliling nang Allah Subhanahu wa taala. Fa aronial arobina, aku diketokno nang Allah pirang-pirang bumi. Wa matahta ila tsaro, sampai meningsor pada dasarnya bumi ku aku ketok kabeh. Ono opo ae ndek nyuruh bumi ku aku ketok. Emas-emasan, inten, mutioro, sumber minyak, sumber uranium dan lain sebagainya ni ku aku ketok kabeh wis. Total blek aku weruh. Mari keliling roto ono ndek ningsor, aku nang Allah dijak keliling ono ndek Al-Falakil Alawi. Onok ndik falak, onok ndik cokrowolo sing paling dukur. Aku dijak keliling nang Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa langit. Wa aroni mafia, aku diketok nang Allah Subhanahu wa taala ketok suargo iko, ketok suargo iko sampai aku ketok nang aras. Mari diketok no isini bumi kuapeh secara total. Diketokno isine langit secara total, terus Allah jawab, kon wis ketok kabeh le. Dawuhne Abu Yazid Al-Bastami, dalem enggih Gusti. Kula pun ketinggal sedaya. Lek kon ketok kabeh aku takon nang awakmu, kon njaluk apa teko barang sing kon ketok imang? Masya Allah nggih. Ketok emas, ketok inten, ketok iwak, ketok sumber minyak, ketok dhuwit, ketok sembarang wis. Ketok swarga, ketok niku, aduh. Warang sing api-api niku ketok kabeh. Dikongkon milih nang Allah Subhanahu wa taala. Pilin. Kon katene njaluk sing endi? Niki lek kira-kira urip pada tahun 2008 zamane wong kaya kula panjenengan ditari nang Allah Subhanahu wa taala ya napa kira-kira? Kula njaluk emas sak gunung Gusti. Ngoten. Apa didol digawe sugi-sugian jane ketok dadi wong bangga, ketok dadi wong mulya, ketok dadi wong sing dihormati wong. Tapi bagaimana dengan jawabannya Yazid Al-Bastami setelah diminta, ditanyakan oleh Allah, disuruh oleh Allah, minta apa saja kamu dari sesuatu yang pernah kamu lihat. Subhanallah. Aba Yazid Al-Bastami jawab, salni ayyasyain ra'aita hatta uhi'a ahabahu laka. Jalukno apa sing kon senengi? Tak keno kabeh. Fakultu. Abu Yazid Al-Bastami jawab, ya sayyidi, ma ra'aitu syai'an astahsan istahsantuhu fa as'aluka iyyahu. Gusti, dari semua pemandangan sing panjenengan ketokaken teng kula mulai teko bumi sak jero isine kabeh niku, kale pemandangan langit beserta isinya secara total, satu pun mboten wonten sesuatu yang saya anggap baik. Sampun Gusti, kula mboten kajeng nyuwun napa-napa. Subhanallah, niki nggih. Wong lek wis tutuk kaya ngeten Abu Yazid Al-Bustami niku panjene wonge dukur pangkate. Tapi duduk Abu Yazid Al-Bastami sing ngaji niki duduk niki. Niki fotokopine tok, tulisane tok, jenenge tok. Tapi mandar muga nang Allah tidak den wong sing masih mboten mirip kaya Abu Yazid Al-Bastami mungkin memper-memper mbuh teko arah opoe sing api-api. Allahumma amin. Diketokno isine langit. langit seisi ini, bumi dan seisinya diketono kuwabe nang Allah. Aba Yazid Al-Bastami nak nyalu opo-opo. Bayang no jenengan. Masya Allah. Ya nopo setelah Aba Yazid dawu koyok ngeten. Fakola. Allah jawab, anta abdi hakon. Lek ngunukon niki panjene kauloku. Kamu ini adalah memang hamba saya. Tak buduni li ajli sitkon. Kon niki nyembah nang aku ndak krono opo-opo le. Kon iki nyembah nang aku krono panjene kepingin ridoku, ndak kepingin opo-opo, cari Gusti Allah. Betapa mulianya hatinya Abu Yazid Al-Bastami niku. Diketoki sembarang akeh kaya ngoten donya bae kaya ngono ndak njaluk opo-opo. Abu Yazid Al-Bastami sing biyen. Mbok-mbok. Tapa Abu Yazid Al-Bastami sing saniki diketoki kaya ngono njaluk opo kon opo dipilih sing api-api. Masya Allah. Mbukok iso siji padahal jenengi bodoh. Tapi hati ni kok ato. Itulah kekuasaan saking ngarsani Gusti Allah. Milo kulo kali panjenengan. Jangan mudah tertipu hanya karena merek. Ojo gelem tertipu hanya karena keindahan nama. Panjenengan delok disik cak. Bodoh barangi turung tentu bodoh jeruni. Tapi yang jelas ayo podo-podo njaluk nang Allah Subhanahu wa taala andar muka kula kali panjenengan dipun dadiaken hambanya Allah yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab nang Allah anta abdi haqqan ta'buduni li ajli sitkon. Kon temenan panjenengan kauloku. Awakmu kuwi badan nang aku ndak krana ngarep-ngarep apa-apa. La af'alan nabika wala af'alanna bika. Yois, lek panjene kon ndak njaluk apa-apa, kon tak kei barang sing sak karepe aku. Yo lek wis sak karepe aku ngoten yo akeh. Lek wis sak karepe Gusti Allah, pemberian yang akan diberikan kepada Aba Yazid Al-Bastami secara otomatis Allah lebih tahu dengan sesuatu yang sangat pantas untuk dikekno nang Aba Yazid Al-Bastami. Mergane sing enak kula mbek sampean iki aja akeh-akeh lek njaluk. Lek njaluk muluk-muluk tapi ibadahe koter, diguyu-guyu nang malaikat sampean. Njaluk supaya dicukupi anak sak turune. Njaluk supaya awake niku diparingi rezeki lancar, tapi sembayang subuh kaosan tok. Jarine malaikat ya apa kon niku lele. Kepingin njaluk buruan larang tapi kelakuane ndak entos, lah malah ngoten malaikat ndelok. Lek panjenengan kebingin buruan sing apik, kelakuane yang sing alusan. Kelakuane kacar-kacir njaluk buruan larang. Sampeyan pikir dhewe lah, pantes apa ndak sampeyan njaluk barang buruan larang kaya ngoten niku lek kelakuane elek. Aba Yazid ndak njaluk apa-apa. Akhire dijamin nang Allah wis apa jare aku kon. Tak kei sak karepku. Faqala Yahya bin Mu'ad karena Aba Yazid ndak njaluk napa-napa Yahya bin Mu'ad njaluk. Matur fahalani zalika. Wati Yahya bin Mu'ad niku wati wa amtalaktu minhu bihi wa ajabtu minhu. Yahya bin Mu'ad niku wati kawok nang Aba Yazid kok dungaren ndak njaluk apa-apa ketok sembarang. Akhirnya diomongaken datang Yahya bin Mu'ad panjene wonge padha waline ya sayyidi lek panjen sampean niku nang Allah ditareni kongkon njaluk apa sampean kok ndak njaluk barang sing api apa barang sing api lima lam tas'alil ma'rifata bihi. Apa sampean kok ndak njaluk ma'rifat nang Gusti Allah? Apa sampean kok ndak njaluk kepingin cedhak nang Gusti Allah? Apa sampean kok ndak njaluk kenal intim karo Gusti Allah? Iz qala laka malakal muluk malakul muluki salni masyita. Ketika Allah njaluk sembarangan sampean. Qala Aba Yazid jawab fasoha bihi sayhatan bengok. Ya apa kok niki? Wailaka. Uskut. Celoko kok niki. Meneng. Watilka ghiratun alaihi minni. Allah ngongkon aku njaluk apa-apa itu adalah merupakan suatu pencemburuan atau testing saking ngarsane Gusti Allah. Watilka ghiratun alaihi minni la uhibbu ayyarifahu siwahu. Aku tidak akan mengatakan sesuatu apapun. Ndak katene njaluk apa-apa aku nang Gusti Allah. Karena apa? Karena kecemburuan Allah. Takut Allah mengetahui sesuatu yang ada di dalam hatiku. Takut ada yang mengetahui sesuatu sing ono ning jero hatiku. Sakliyane Gusti Allah. Aku ndak kate njaluk apa-apa wis. Lawong aku masih ndak njaluk apa-apa ku Gusti Allah weruh nang isine atiku. Kula apa aku katene njaluk? Bahne apa jare Allah Subhanahu wa taala. Lho niku lho, bapak-bapak hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Itu adalah orang yang terbaik. Niku wong sing apik. Wong niku lek apik ndak tau njaluk apa-apa nang Allah. Kok dene koyo kula mbek sampean ketok Abah Yazid Al-Bastami. Diketok no alam mulai toko bumi sampai nang langit ketok sembarang jaluk sembarang kamu dipilih nang sampean jaluk sing api-api. Abah Yazid Al-Bastami ditantang kamu mau minta apa dari sesuatu yang pernah kamu lihat dari awal sampai akhir. Jawabannya Abah Yazid kulo mboten jaluk nopo-nopo. Ditakok nang Abu Yahya kok mboten jaluk makrifat sampean. Kok mboten jaluk kepingin cedek nang Allah. Cedek itu ndak usah dijaluk. Cedek itu enggak usah diminta. Cinta itu enggak usah ditawarkan. Cinta yang sejati tidak keluar dari mulut, tetapi keluar dari hati. Apa gunanya panjenengan ngomong cinta lek wong ndak karu-karuan? SMS aku sangat cinta nang sampean. Aku sangat seneng nang sampean, tapi kenyataannya kelakuannya ngelarakno hati. Buat apa mengucapkan kalimat cinta lek sampean ngelarakno hati? Lebih baik sampean ndak usah ngomong, tapi tingkah lakunya tunjukkan bahwa Anda adalah betul-betul perhatian datang Allah Subhanahu wa taala. Sampean nang bojo ndak ate ngomong cinta, kok ate ngomong cinta. Rayu-rayuan barang ra ate menengo wis, delokno ae tingkah lakunya bahwa panjenengan adalah orang yang betul-betul menyayangi istri dan keluarga Anda. Sakniki wong niku kudu ngomong, lek ndak ngomong ndak jarene. Jadi lek ngomong, iya masih omongan ini keliru. Tak kate ngomong, wis. Okelah, kita program. Tapi ojo ake-ake omong. Laksanakan program Anda dengan sebaik-baiknya. Sponsore cek dukure. Tapi kenyataan pelaksanaannya enggak ada apa-apa, gawe opo. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Semoga cerita nembe ingkang kula angkat. Yang sampai pada ceritanya Abah Yazid Al-Bastami bersama dengan Yahya bin Mu'adz dalam sebuah musyahadahnya, ini akan membawa manfaat kangge kula sanggo panjenengan sedaya, sehingga kula ambek sampean iso dadi wong yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dadi wong sing teman-teman wedi nang Allah. Insyaallah bisa menjadi orang yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salajenge monggo kita terusakan pengawasan kitab hikam yang ada kaitannya dengan cerita barusan. Saat ini kita tutup nomor 97. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Ma asya'nu wujudu talabi. Orano utawi tingkah kang den wilang-wilang iku wujudu talabi anane penubrih kelawan omongan. Mestine niki kalimat sing eco niku masyaknu wujud ditolak. Ngoten. Mboten katik al. Tapi kekarepane niku ngeten. Apa perlu nih sampe niku njaluk nang Gusti Allah? Ngoten lho. Aitu a'i tegesi anane penjaluk. Bilisanil makol. Kelawan lesan kang bisa ngomong. Lesan niku lak wonten kali to bu. Wonten lesanul makol. Artinya sesuatu tanda yang dapat kita ketahui melalui kata-kata niku jenengi lisanul maqal. Ada tanda-tanda yang tidak bisa diketahui dengan kata-kata tapi tersirat niku jenengi lisanul hal. Nek lisanul maqal niku ana daya teko nang omah sampean muni, "Cak, aku luwe njaluk mangan." Lho itu tandanya dia itu lapar. Ana maning daya teko nang omahe sampean ndak katik ngomong apa-apa moro merengut nyekel wetenge. Aduh. Ndak njaluk tapi merengut nyekel wetenge. Itu jenenge lisanul hal. Tingkah lakunya menunjukkan lek wong niku mang luwe, ngono lho, Cak. Ai laisa sya'nu tegese ora ono. Asya'nu apa tingkah al muktabaru kang ten wilang-wilang. Indal muhakkikina munggone ulama kang padha tahqiq. Iku antat luba yento nupris sopo siro. Hawa ijaka ing biro-biro kebutuhan siro. wa hududzakalan ing pira-pira bagian sira min maulaka saking pangeran sira tuna ghairihi ora liyane maulaka dhonan hale wong kang nyono ana talabaka ing sak temene nubrine sira dalika ing mengkono-mengkono al-madzkur minal hawaij wal hudud minu saking Allah tuna ghairihi ora saking liyane Gusti Allah iku yufi iku nuhoni apa talab bima kelawan barang yajib kang wajib apa malaika ing atase sira fi doa ing dalam doa minal adabi saking tata krama wa inna dalika mengko sak temene mengkono-mengkono ma talab wa inna dalika mengko sak temene mengkono-mengkono talab iku la yufi ora nuhoni apa dalik bi kelawan mengkono-mengkono ma yajib alaika inna masyanuang yang pasti ini utai tingkakan dan wilang-wilang antur zako iku yento dan paringi siro husnal adabi ing bagusi toto kromo kiai musonib tau masyaknu wujudu tolabi sampean dungo kelawan lesan muni Allahumma iku sakjane ndak anok gaini karpe niku tidak begitu banyak berfungsi. Sebab nopo? Sebab Allah niku sudah mengetahui apa yang sampean kehendaki tanpa diminta. Ait du'a bilisanil makol. Laisa sya'nul mu'tabar indal muhakkikin antat lubah hawa ijaka wahududaka min maulaka duna ghairi hidhanan. Anna talabaka dhalika minuduna qabri yuafi bima yajibu alaika fi du'a minal adab. Artinya, menurut uang-uang sing ilmune tahkik, menurut tiang sing ilmune betul-betul nyoto, bukanlah sesuatu yang bisa diandalkan adalah nyaluk kebutuhan-kebutuhan saking Gusti Allah. Ndak katik nyaluk nang liyane. Dengan punya dugaan bahwa de'e njaluk nang Gusti Allah niku wis cukup memenuhi kewajibannya untuk berdoa, memenuhi kewajibannya tata krama untuk doa. Jreken awake ndonga nang Allah masih ndak njaluk apa-apa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Koyok-koyok ndungu ambil lisan koyok ngeten iki sudah dianggap mencukupi tata krama, memenuhi perintah Gusti Allah dikongkon ndungu. Diterima noniku. Nuwun sewu, sakjane niku ndak cukup. Tata krama ni sampean nuruti perintah Allah dikongkon ndungu ya wis ndungu, iku ndak cukup sakjane. Napa sing cukup innama sya'nu antur zaka husnal adab. Sing paling cukup niku sampean jaga tata krama. Tata kramane nang Allah jagon. Nyaluke iku tata kramane donga niku ya apa? Iku sampean tata cukup duduk ndungone. Kok mulai sampean ndak tahu sambat nang wong liya, sambat-sambati nang Gusti Allah, ndungone iku mek nang Gusti Allah. Ndak tahu ngomong nang menungso iku wis dianggap sampean wong hebat. Berarti kuat ndak sambat karo menungso, menganggap sampean iku wis cukup memenuhi persyaratan untuk melakukan perintahnya Allah yang berupa ud'uni astajib lakum. Jawaban itu utuh. Mboten niku. Sing paling utama iku duduk njaluke, tapi husnul adab. Sampean donga, oleh sampean donga itu krono sampean ngerasa itulah tata krama sing paling apik. Perasaan duwe tata krama dan tata krama niki teko Gusti Allah, iku sing apik duduk dongone. Tak baleni maning, iki rada jeruk. Sampean donga nang Allah bukan berarti sampean itu sudah lepas untuk memenuhi kewajiban perintah Gusti Allah kongkon donga, mboten. Yang terpenting itu adalah perasaan ni sampean yang mengatakan bahwa sampean iku iso duwe kekarepan donga nang Gusti Allah semata-mata iku peparingi Allah. Kok andai kata Allah ndak ngekei kekarepan sampean ndak kira donga, iku jenenge tata krama. Dudu ndongone nang Allah niku dudu. Jadi nilai lebih dalam lagi. Lek kula mek sampean kan kelas e dudu sak menten, nangis lek nyaluk nang pangeran. Lek ndak dikei koyo nelongso, atiku nelongso. Ojo ngoten. Niku wis kelas e kula mek sampean selaku orang awam, lek kelas ulama gedhe mboten. Ndonga nang Gusti Allah itu dudu cukup. Tapi ketika dia berdoa didasari ono di ati ini, ya Allah, kula ndonga niki krana nang panjenengan dikei kekarepan untuk ndonga. Akhirnya saya bisa menjadi orang yang melaksanakan kewajiban perintahe panjenengan kengken ndonga kula ya wis ndonga. Tata krama sing kaya ngeten ini adalah nilai yang sangat tinggi monggone Gusti Allah. Duduk ndongone. Jare kanca-kanca ngaji waduh rek. Abot ngaji hikam niki mboten abot. Niku jenenge tata krama. Wong niku lek atine adem akan terpancar di raut wajahnya, pemandangannya juga dingin. Tapi lek wong niku atine anget, atine panas, nang raine ketoki mencurang, masih ndak ngomong lek raine mencurang, iku nandakno teko atine mencurang. Mila saking menika yang dituntut di dalam kitab hikam adalah tata krama sing ana ning jerone ati. Mandar muka kula ambek sampean iki iso dadi wong sing ngatur tata kramane ati pangge. Ngoten to. Lek wis iso ngatur tata kramane ati, ketok ya opo ae sampean insyaallah mboten dosa. Tapi ingat, ojo ketok maksiat. Nek ketok maksiat ya wis jelas bertentangan karo syariat. Ketok sampean donga, ketok sampean sembahyang, ketok sampean iku sedekah dilebokno nang koran, disiarno nang radio. Isak karepe wong ngarani ndak lillahi taala, wong ngarani kepengin dialem iku ndak dadi masalah. Sing penting at-taqwa hahuna, sing jenenge takwa Allah niku ana ning jerone ati. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari ibadah yang terlihat oleh mata atau ibadah yang hanya terlihat oleh kasat mata hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa barik lana wal mu'minin wa barik wa ba'id bainana wa baina ma yadhurruna wa ba'id bainana wa baina ma yusibuna min bala'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.